بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan, diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi. Pada kajian sebelumnya, pembacaan pada kitab ini, tabu akan menjelaskan beliau bab fima yalzamu man aftara likibarin aw marad, apa yang diharuskan bagi mereka yang berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan karena lanjut usia tua atau karena sakit. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini. Qala al-muallif Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, wa yajibu al-fitru 'ala man ihtaja ilayh liinqadhi man waqa'a fi halakah kal ghariqi wa nahwi, dan harus berbuka, harus membatalkan puasanya bagi siapa saja yang butuh untuk berbuka, membatalkan puasanya untuk menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Kal gharik wa nahwi, misalnya orang yang tenggelam dan semisal itu. Ini jika ada orang yang tenggelam kemudian yang mau menyelamatkan dia dalam keadaan berpuasa, dia tidak bisa menyelamatkan kecuali harus berbuka dulu agar kuat, agar bisa menyelamatkan saudara yang tenggelam, kata beliau dalam keadaan seperti ini wajib dia untuk membatalkan puasanya, berbuka agar kuat sehingga bisa menyelamatkan saudaranya yang dalam bahaya. Waqala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa asbabul fitri arba'ah, sebab seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya ada empat. As-safar, yang pertama safar, dalam perjalanan, melakukan perjalanan jauh, sekitar 80 km. Wal marad, dan penyakit. Penyakit jika dia berpuasa akan membahayakannya atau akan memberatkannya. Adapun penyakit yang tidak ada pengaruhnya dengan puasa, dia puasa tidak ada pengaruhnya, yang seperti tetap berpuasa. Misalnya sakit pilek, flu, kalau dia berpuasa tidak berpuasa juga tidak ada pengaruhnya, tidak memberatkannya puasa, tidak membahayakannya juga, seperti ini tetap berpuasa. Wal haid, dan haid, nah, perempuan yang datang haidnya. Wal khawfu min halaki man yukhsha 'alaihi halak bisawm, dan khawatir binasanya seseorang yang dikhawatirkan akan binasa, akan meninggal dengan sebab berpuasa. Ini khawatir terhadap yang lainnya, jika dia berpuasa yang lainnya tersebut akan meninggal, membahayakannya. Kal murdi'i wal hamil, seperti perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil. Jika dia berpuasa, dikhawatirkan akan membahayakan janinnya atau akan membahayakan anak susuannya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa mithluhu mas'alatul ghariq, kata beliau, serupa dengan perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, sama dengan ghariq, orang yang tenggelam, ingin menyelamatkan orang yang tenggelam. Maka yang menyelamatkan boleh dia berbuka, membatalkan puasanya agar kuat bisa menyelamatkan saudaranya yang tenggelam. Ini empat macam, empat sebab diperbolehkan dengannya seorang tidak berpuasa: safar, sakit, haid, haid yang serupa dengan nifas, sama dengan nifas, dan khawatir binasa. Orang yang dikhawatirkan akan binasa itu orang lain dengan sebab berpuasa. Khawatir orang lain akan meninggal jika dia berpuasa. Apakah itu anaknya sendiri atau orang yang tenggelam dan yang lainnya. Demikian pula orang yang berjihad dalam Sahih Muslim. Orang yang berjihad juga diperbolehkan untuk membatalkan puasanya agar lebih kuat dalam memerangi musuh. Jika misalnya berjihad di bulan Ramadan dan berbuka itu lebih kuat dalam menghadapi musuh, diperbolehkan. Diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dengan sebab jihad. Kemudian kata beliau, wajib al muslimi ta'yin niyat as-shaum al-wajib min al-lail. Dan harus memastikan ta'yin niat puasa wajib di malam hari. Ini puasa-puasa yang hukumnya wajib harus berniat di malam hari. Sebelum terbit fajar shadiq harus sudah berniat untuk berpuasa besoknya. Qasami Ramadan, seperti puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Wa shaumil kafarah, dan puasa kafarah. Puasa kafarah seperti kafarah bihar, orang yang membihar istrinya, kafarah membunuh seorang mukmin tidak disengaja. Kafarah sumpah, ini puasa kafarah, termasuk puasa wajib niatnya harus di malam hari. Wasomin nadri, demikian juga contoh yang lain seperti puasa nazar. Puasa nazar, seorang mewajibkan atas dirinya beribadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya yang sebelumnya tidak wajib, dengan sebab nazar dia menjadi wajib. Baik nazar mutlak maupun nazar muqayyad. Nazar muqayyad misalnya, jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan puasa 3 hari misalnya. Nazar muqayyad, diikat puasanya dengan kesembuhannya. Jika Allah memberikan kesembuhan kepada dia, maka dia harus berpuasa 3 hari. Atau nazar mutlak, tanpa mengikat dengan suatu. Saya wajibkan atas diriku bernazar untuk Allah puasa 1 pekan misalnya, tanpa diikat dengan sesuatu. Ini juga termasuk nazar. Jika dia sudah bernazar, berjanji kepada Allah, maka dia harus tunaikan, menjadi wajib. Bian ya'taqida anna yasuma min Ramadan aw qada'ah aw yasuma nadran aw kafarah, yaitu dia harus meyakini dalam hatinya bahwasanya dia besok puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah. Ditentukan ibadah wajibnya, puasa wajibnya. Karena puasa wajib bermacam-macam. Seperti sholat 5 waktu, sholat wajib. Ada 5 macam, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Harus ditentukan sholat wajib yang mana. Demikian juga puasa wajib, harus dipastikan, ditentukan puasa wajib yang mana, apakah itu puasa Ramadan atau yang lainnya. Dan niat dalam beribadah mencakup niat ibadah itu sendiri, jenis ibadahnya apa, dan juga untuk siapa dia beribadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya niat, tempatnya dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Dan melafadzkan niat ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Wa an Aisyah marfu'an, dan dari hadis Aisyah marfu'. Di sini mu'alif menyebutkan dari Aisyah, dalam riwayat Nasa'i, Abi Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, dari Hafsah, dari sahabiyah Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar. Man lam yabit as-siyama qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa di malam hari sebelum terbit fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa tidak meniatkan berpuasa di malam hari sebelum terbit fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan puasa wajib, niatnya harus di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Adapun puasa sunnah maka dikecualikan. Ada dalil yang lainnya yang mengecualikan puasa sunnah. Ini berlaku pada puasa wajib. Fayajibu an yanwiya shaumal wajib min al-lafil lail. Maka wajib meniatkan puasa wajib di malam hari. Di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Faman nawa shauma minan nahar. Maka barang siapa meniatkan berpuasa di siang hari setelah terbitnya fajar shadiq, baru mulai niat berpuasa wajib, baru memulai niat puasa wajib. Kaman asbaha wa lam yat'am syai'an ba'da thulul fajr thumma nawa shiyam lam yajzihu illa fi tatawwu'. Seperti seorang yang berada di masuk di pagi hari dan belum makan apa-apa, belum makan sesuatu apapun, minum apapun setelah terbitnya fajar shadiq, belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Kemudian dia mulai berniat puasa, puasa wajib. Apakah itu puasa qadha Ramadan, puasa nadhar, puasa kafarah, atau puasa wajib yang lainnya, maka lam yujzihu, tidak sah puasanya. Jika mulai berniat puasa wajib setelah terbitnya fajar shadiq. Illa fi tatawwu', kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah tidak mengapa, walaupun setelah terbit fajar shadiq, setelah terbit matahari misalnya, baru berniat puasa sunnah dengan syarat dia sebelumnya dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai memulai niat puasa dia belum melakukan pembatal puasa, boleh pada puasa sunnah. Wa amma shaumul wajib, adapun puasa wajib, fala yan'aqidu bi niyyati minan nahar, tidak terlaksana dengan niatnya di siang hari. Tidak sah. Lianna jami'an nahar yajibu fi shaum, karena semua siang hari dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, seluruh siang. Wa niyyah la tan'atifu 'al madhi, dan niat tidak berlaku, tidak saya tujukan kepada yang sudah lewat, pada waktu yang sudah lewat. Sementara puasa wajib harus seluruh hari, seluruh siang. Itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Harus berpuasa semua waktu tersebut. Sementara kalau niatnya baru muncul di siang hari, waktu yang sudah lewat, tidak ada niat puasa padanya, maka tidak sah pada puasa wajib. Amma shaumun nafil, adapun puasa sunnah, puasa sunnah, fayajuzu biniyatin min nahar, boleh puasa sunnah walaupun niatnya di siang hari, setelah terbitnya fajar shadiq. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dakhala 'aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yawm, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku. Faqal, dan bertanya, hal indakum syai', apa kalian punya sesuatu makanan? Faqulna la, kami menjawab tidak ada. Qal fa inni idzan shaim, beliau mengatakan kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya berpuasa, menunjukkan beliau baru memulai niatnya ketika itu. Baru memulai niat puasa sunnah ketika itu, setelah terbitnya fajar shadiq. Hadith ini mengecualikan pengecualian kewajiban meniatkan puasa di malam hari. Dikecualikan puasa sunnah boleh. Adapun puasa wajib tetap harus di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran li anna talaba ta'aman. Hadith ini menunjukkan bahwasanya beliau sebelumnya tidak berpuasa karena beliau mencari makanan. Wa fi dalilun ala jawaz ta'khir niyati shaum idza kana tatawwu'an. Dan dalam hadith ini terdapat dalil bolehnya mengakhirkan niat puasa jika itu puasa sunnah, walaupun setelah terbit fajar shadiq. Fatukhasasu bil adillatul mani'ah, dengan hadith ini dikhususkan dalil-dalil yang melarang. Dalil yang melarang bahwa niat harus di malam hari, tidak boleh setelah terbit fajar shadiq, dikecualikan dengan hadith ini khusus puasa sunnah boleh, walaupun setelah terbit fajar shadiq. Fa syartu shihhati shaumin nafli bi niyyati minan nahar idza lam yujad qabla niyyah munafil li shiyam. Syarat sahnya puasa sunnah dengan niat di siang hari, syaratnya sebelum dia berniat tidak ada pembatal puasa yang dilakukan. Belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai dia mulai berniat puasa sunnah, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Min aklin wa syurbin wa nahmi wa nahwihima, baik itu pembatal dengan makan atau minum dan semisal keduanya. Fa in fa'ala qabla niyyah ma yufattiruh, adapun jika dia sudah melakukan hal itu sebelum berniat, sudah melakukan pembatal puasa, misalnya sudah minum, sudah minum teh, sudah ngopi dan cari makanan pagi enggak ada, kalau begitu saya puasa sunnah. Yang seperti ini lam yasihah siyam bil ghairi khilaf, tidak sah puasanya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tidak sah kalau seperti ini keadaannya. Jika sudah melakukan pembatal puasa sebelum berniat di siang hari. Dalam puasa Ramadan, apakah cukup niat sekali untuk puasa satu bulan, selama satu bulan, atau harus diperbaharui setiap malamnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama di antaranya Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad yang masyhur dari beliau, wajib memperbaharui niat setiap malamnya. Pendapat yang lainnya dipilih oleh Imam Malik, dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa puasa Ramadan dan ibadah yang serupa dengannya yang disyariatkan berturut-turut tatabu', cukup satu niat. Cukup niat sekali di awalnya selama tidak terputus dengan udzur. Ibadah yang disyariatkan berturut-turut pelaksanaannya seperti puasa Ramadan, puasa kafarah misalnya berturut-turut 2 bulan, kafarah zihar, kafarah membunuh mukmin tidak sengaja, puasa juga 2 bulan berturut-turut. Dan semisal dengan itu, cukup niat di awal, selama tidak terputus dengan udzur syar'i. adapun juga terputus dengan udzur syar'i, misalnya sakit dia tidak berpuasa atau safar dia tidak berpuasa, kemudian setelah sembuh, setelah mukim mulai lagi berpuasa, makin harus diperbaharui niatnya. Adapun selama tidak terputus, maka cukup niat di awal untuk 1 bulan. Insyaallah ini yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dengan demikian selesai penjelasan beliau tentang puasa Ramadan. Masih ada pembahasan berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, seperti tentang salat tarawih dan juga i'tikaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, apakah sah puasa seorang yang melakukan niat dengan cara dilafadzkan, sebagaimana sebagian orang melafadzkan niat puasa esok hari sesaat sebelum salat witir, biasanya dituntun oleh imam dan diikuti oleh jemaah yang lain. Yang melafadzkan niat ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, cukup niat dalam hati. Adapun melafadzkannya, misalnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanah lillahi ta'ala, atau semisal dengan itu, melafadzkannya ini termasuk muhdats. Muhdats tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari segi sah puasanya insyaallah tetap sah. Dari segi puasanya tetap sah karena dia pun sudah berniat dalam hatinya untuk puasa Ramadan keesokan harinya. Dari segi sah puasanya insyaallah sah. Adapun amalan ini termasuk muhdats, hendaknya dihindari. Sebaik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.